Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Akhadna amsi taqsim as-silah ala qismain wa huma jumlah wa syubh jumlah wal jumlah ala darbain ma huma ismiyah wa fi'liyah. Nah, wa ishtaratu fil jumlah madha? Nah, antakuna jumlatan khabariyatan. Limadha? Al-awwal لأن الجملة إنشائية لماذا؟ يعني غير معلوم الانتساب. نعم قبل الخطاب. لأن في نعم. بشرط ذلك أنه يجب أن يكون مضمونها معلوم الانتساب إلى الموصول للمخاطب قبل الخطاب والجملة الإنشائية ليست كذلك. وثاني ماذا؟ لا هذا أول هذا أول نعم طيب هذا أول الأول أخواني في الله نعم خلاصته ماذا نعم خلاصته نعم في اشتراط كون الجملة خبرية لماذا لأن نعم المضمون يعني مضمون لأن مضمون الجملة لابد أن يكون معلوم الانتساب إلى الموصول نعم للمخاطب قبل الخطاب أنتم belum maksud masalah ini maksud tidak masalah ini ini apa ta'lil yang pertama khanifillah nah kenapa kok harus khabariyah karena nah harus nah ini sudah di diketahui oleh apa yang diajak bicara sebelum apa sebelum dikatakan yaitu kandungan dari jumlah itu harus sudah dipahami dan sudah dimengerti oleh orang yang diajak bicara. Tapi kalau insya'iyah kan enggak. Insya'iyah kan baru tahu ketika diucapkan ya tidak. Misalnya mana ada insya'iyah mengatakan seorang kum oh, tadi sudah tahu aku disuruh berdiri ya tidak. Ya kan? Tapi kalau khabar, suatu khabar kan memang sebelum sebelum dikatakan ya sudah tahu dalam artian apa? Naam. Suatu khabar kan untuk perkara yang sudah terjadi ya tidak? Ya, sudah terjadi sedangkan amr atau insya adalah sesuatu yang diharapkan terjadinya. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, naam dikarenakan apa? Mausul itu adalah suatu sarana atau apa wasilah untuk bisa mensifati isim ma'rifah dengan jumlah. Dan ini alasan yang kedua penting untuk dipahami. Di antara fungsi nah isim mausul ini. Dan ini tidak akan mungkin bisa tercapai kalau apa? Kalau dengan jumlah insya'iyah. Taim karena tidak bisa menggunakan dijadikan sebagai man'ud. Taim. Kemudian syarat yang kedua untuk jumlah yang bisa menjadi silah apa Arin? Nah, berarti intinya apa? Yang pertama harus berupa jumlah khabariyah, yang kedua harus ada terus ada a'id, ya kan? Pada na'am jumlah yang sebagai silah harus na'am khabariyah, dan yang kedua harus ada a'id. Dan yang dimaksud dengan a'id adalah apa? Dhamir na'am alladhi yashtamiluhu as-silah na'am al-mutabiq lil-mausul, yaitu dhamir yang tercakup dalam apa, silah yang mencocoki mausul. Itu intinya. Dan kecocokan na'am a'id ini dengan mausul pada apa? Nah, fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi wa tadzkirihi wa ta'nitsihi, pada lima hal. Baik. Dan kemarin kita berhenti pada na'am pembahasan ikhwan fillah, apabila suatu mausul atau isim mausul memiliki apa, lafaz dan memiliki makna. Baik, dalam artian terkadang na'am lafaznya tersendiri dan maknanya tersendiri. Misalnya man. Man ini na'am lafadznya, na'am dilihat dari sisi mufrad atau jamaknya, ini berlafadz apa? Mufrad, ya tidak. Kemudian dari sisi mu'annats mudzakarnya bermakna berapa? Masuk kategori mudzakar, ya tidak. Nah, cuman ketika dari sisi makna ini macam-macam, ya tidak. Bisa untuk jamak, bisa untuk mu'annats. Makanya kemarin ada na'am pembahasan kapan di situ harus memperhatikan lafaz dan makna, dan kapan diperhatikan lafaz saja dan kapan diperhatikan makna saja. Taib. Kita lanjutkan. Qala wa qad yuhdhafu ad-dhamiru sawa'un kana marfu'an ka qawlihi ta'ala thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu ay alladhi huwa ashaddu. Dan terkadang dhamir itu dihilangkan. Nah, dhamir itu terkadang dihilangkan. Taib. Sa'angkana marfu'an, baik itu dalam kondisi rafa' ka qawlihi ta'ala thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu. Kita baca dulu ta'rik. Ya waqad yuhdhafu dhamir wa khassahu bi dhikri li kathrati hadfi wa illa faqad tuhdhafu silatu aydan idza ulimat. Taib. Dan dikhususkan, disebutkan ikhwan fillah dhamir, yaitu terkadang dihilangkan dhamir karena apa, banyaknya na'am dihilangkannya, dhamir banyak dihilangkan dari na'am silahnya. Nah, walaupun ikhwan fillah, terkadang silah itu sendiri juga apa, dihilangkan apabila memang telah diketahui. Jadi bukan hanya domir ini saja atau aitnya saja yang dihilangkan, tapi bahkan terkadang silahnya juga dihilangkan, tapi apabila telah diketahui. Dan juga dihilangkan pada mausul na'am ghairu al. Taim, apabila mausulnya selain na'am wal apa idza ulimat wal mausul ghairu al, apabila diketahui dan isim mausulnya itu selain al. Kaqaulihi nahnul ula fajma' jumu. Naam, nahnul ula fajma' jumu aka thumma wajjihhum ilaina. Arada lula na'am taib arifu bi syuja'ah bi dalalatil maqam. Taib, itu kita ini na'am taib adalah orang-orang yang telah apa urifu bi syuja'ah. Nahnul ula na'am arada al ula urifu bi syuja'ah. Taib, al-ula urifu bi syuja'ah, yaitu mereka anak kita ini adalah mereka-mereka yang dikenal dengan apa? Dengan keberanian. Fasma' jumu'aka, maka na'am kumpulkan tentara-tentaramu, yaitu Naam pasukanmu, tsumma wajjihhum ilaina, kemudian arahkan kepada kami, kami tidak akan gentar. Naam. Al-ula maksudnya apa? Ulaika ya kan? Hampir sama maknanya. Kami ini adalah mereka-mereka yang urifu bisuja'ah. Nah, kalau kita ganti dengan yang lain lebih mudah. Nahnul ladzina urifu bisuja'ah. Ya tidak. Nahnul ladzina urifu bisuja'ah. Ini. Nah, silah dan aidnya sekaligus dibuang. Kenapa? Karena sudah diketahui. Nah, diketahui dengan apa? Dengan konteks. Maka zakat yudhaful mausulu ghairu al khilafan lil basriyin fi man'ihim dhalik. Dan demikian pula bahkan terkadang mausul itu selain al bisa dihilangkan. Berbeda dengan basriyin yang melarang hal tersebut. Nah, wahtajjal mujizuna bisama, dan orang-orang yang membolehkan berhujjah dengan sama, yaitu pendengaran dari orang Arab. Qala syair, faman yahju rasulullahi minkum wa yamdahuhu wa yansuruhu sawa'u. Taim. Ay, wa man yamdahuhu wa qala ta'ala amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum. Ay, walladhi unzila ilaykum li'anna al-munazzal ilayna laysa al-munazzal ilayhim. Taim. Perhatikan, di sini langsung sama isim apa isim mausulnya dihilangkan. Taim, faman yahju rasulallahi minkum. Naam, wayamdahuhu wayansuruhu sawa'u, yani waman. Di situ dihilangkan isim mausulnya. Berarti faman yahju rasulallahi minkum waman yamdahuhu, mannya dihilangkan. Taim. Waman yamdahuhu wa yansuruhu sawa'u. Kemudian juga dalam ayat amanna billadzi unzila ilaina walladzi unzila ilaikum. Ini nah kalau disebutkan mausulnya. Nah, tapi isim mausul dihilangkan. Kenapa ikhwani fillah? Kita katakan di situ ada isim mausul yang mahdhuf, sebab yang diturunkan kepada kami bukan yang diturunkan kepada mereka. Ya kan? Amanna billadzi unzila ilaina. Kalau di sini tidak ada isim mausulnya, berarti yang diturunkan kepada kita sama dengan yang diturunkan kepada mereka, ya tidak? Tapi harus ada walladzi. Ya, amanna billadzi unzila ilaina wa walladzi unzila ilaikum. Karena kitab yang diturunkan kepada kita berbeda dengan kitab yang diturunkan kepada kalian, yakni kepada ahlul kitab. Fa'idatun qala al-Asbahani lam ya'ti fil Qur'an itsbatul 'aid ittifaqan illa fi thalathi ayat. Nah, tidak datang di dalam Al-Qur'an penetapan 'aid, na'am, secara ittifaq kecuali pada 3 ayat. Yaitu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Ayatnya mana? Nama Zain. Dhamir di mana? Ha, pada yatakhabbathu. Naam. Kalladzi istahwadhu syayatin. Mana Arin? Ha, sama istahwadhu. Wasul alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Ayatnya mana? Sama dhamir ha. Taib. Jadi disebutkannya ayat ikhwan fillah enam dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya hanya didapati 3 ayat ini saja sebagaimana dikatakan oleh Al-Asfahani. Kalau antum enggak percaya, nah dicek ini. Taib. Nah, karena itulah apa dibahas dan disebutkan hanya dhamir saja. Qad yuhdafu dhamir. Karena memang nam hadzf dhamir ikhwan fillah, yaitu hadzf a'id maksudnya dalam masalah kita, ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Adapun hadzf na'am silahnya ini bisa cuman sedikit. Adapun hadzf isim mausulnya ini khilaf, ya kan? Cuman yang rajih bolehnya. Karena apa? Karena juga datang dalam Al-Quran dalilnya pada surat Al-Ankabut. Nah sekarang mengenai apa? Hadzf dhamir ini, nah bisa dalam kondisi marfu dhamir tersebut. Tayyib. Cuman dikatakan dalam ta'liq, nah ushtarita li hadzfil marfu'i syartan, dipersyaratkan untuk membuang nama a'id yang marfu itu dua syarat. An yakuna mubtada'un taib, an yakuna mubtada'an ghaira mansukhin sebagai khabar. An yakuna, yaitu maksudnya di sini dhamir, ya, an yakuna dhamir mubtada'an ghaira mansukh, wa an yakuna mukhbaran ghair anhu bimufrad. Ya, syarat yang pertama ikhwan fillah, an yakuna mubtada'an ghaira mansukh, dia harus berupa mubtada' yang tidak dimansuhkan. Maksudnya ghaira mansukh yaitu tidak kemasukan kana atau inna wa akhwatuhuma. Kemudian an yakuna mukhbaran anhu bimufrad. Nah, hendaknya dikhabarkan dengan apa? Khabar mufrad. Berarti keluar darinya apabila khabarnya berupa jumlah atau syibhu jumlah. Maka perhatikan fala yuhdafu fi nahwi ja'a alladhani qama atau ja'a alladhani dhuriba atau ja'a alladhani kana qa'imaini. Kenapa ini? Kalau pada ja'a alladhani qama, kenapa? Karena berupa jumlah apa? Fi'liyah, jumlah fi'liyah. Padahal yang boleh dihilangkan apabila itu kondisi marfu harus mubtada, ya tidak, berarti harus berupa jumlah na'am, jumlah ismiyah. Atau ja'alladhani duriba atau ja'alladhani kana qa'imaini. Kenapa tidak boleh ini dihilangkan kana qa'imaini? Aidnya mana kalau ja'alladhani kana qa'imaini? Arin. Alif tasniyah pada kana. Naam. Tidak boleh dihilangkan karena mukhbaran anhu atau apa? Mansukh, ya, karena dia apa? Mansukh. Naam. Dalam kondisi mansukh, mubtada'nya mansukh. Kemasukan kana. Kemudian apa? Wala fi nahwi ja'alladhi huwa yaqum. Ja'alladhi huwa yaqum. Kenapa? Karena khabarnya berupa jumlah, ya kan? Naam, au ja'alladhi huwa fiddar. Sama. Karena khabarnya berupa jumlah. Ini syaratnya. Dan perhatikan ayat. Sekarang penerapannya pada ayat. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu. Isi mausulnya mana? Ayu. Nah. Dibaca dulu i'rabnya. Mas Zain. Syi'atin mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf ayyuhum ayyum maf'ulun bih mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin wa huwa mudhaf wal ha' mudhafun ilaih fi mahall في محل جر والميم علامة الجمع أشد خبر المبتدأ محذوف تقديره هو وجملة هو أشد من المبتدأ والخبر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والأعد محذوف تقديره هو. طيب berarti apa? Kalau mau dimunculkan, ثم لننزعن من كل شيعة أيهم هو أشد. Nah, هو أشد dan terpenuhi syarat tidak? Terpenuhi karena apa? Berupa mubtada ya kan? Mubtada yang ghairu mansukh kemudian nah tidak dikhabarkan dengan jumlah atau sifat jumlah. Khabarnya mufradnya tidak. Huwa asyaddu. Wa syahid fil ayah hadful a'id al marfu'. Wa mithluha qawluhu ta'ala wa huwa alladhi fis sama'i ilahun. Dan ini lebih penting ya Hanifilah karena dibangun di sana nah pembahasan penting dalam perkara akidah. Taib. Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Nah, fa ilahun khabarun limubtada'in mahdhuf taqdiruhu huwa ilah. Wa dhalikal mubtada' huwa al-a'id. Wa khabaruhu mufrad wa huwa ilahun. Wa fis sama'i muta'alliqun bi ilah. Li'annahu bima'na ma'bud. Ay huwa ilahun fis sama' ay ma'budun fiha. Bukan berarti apa? Allah itu di langit dan Allah itu di bumi, bukan. Dan ini makna penting dipahami. Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah ay wa huwa alladhi apa? Wa huwa alladhi na'am ma'budun, ya kan? Ma'budun fis sama'i ilahun ay ma'bud. Kemudian ayatnya dihilangkan huwa. Taib. Taib. Alladhi huwa ilahun fis sama. Kalau mau diurutkan secara mudah dalam bahasanya. Nah, wa huwa alladhi huwa ilahun fis sama. Ay huwa ma'budun fis sama. Dialah zat yang apa? Yang dia itu diibadai di langit dan diibadai di bumi. Maksudnya apa? Ya Allah diibadai oleh semua makhluk-makhluk yang di langit dan di bumi. Ini maksudnya. Baik. Kita ambil itu dulu. Nah, yang dihilangkan dalam kondisi marfu. Atau ibadah subhanallah.